بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan baca kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Faslun. Wa nu'minu bil yaumil akhiri wa huwa yaumul qiyamati. Kita beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Alladzi la yauma ba'dahu, yaitu hari ketika tidak ada hari setelahnya lagi. Hina yub'atsu an-nasu ahya'an lil baqa'i, yaitu ketika an-nas, manusia, yub'atsu, dibangkitkan dalam keadaan hidup untuk hidup selamanya. Imma fi daril na'imi wa imma fi daril 'adzabil 'alimi. Bisa jadi ia hidup selamanya di darin na'im, di negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Bisa jadi ia hidup di daril azab, negeri yang penuh dengan azab yang sangat pedih. Fanu'minu bil ba'thi wa huwa ihya'ullahi ta'ala al-mauta hina yanfakhu Israfilu fissurin nafkhati fissuri an-nafkhata al-thaniyata. Kita beriman kepada hari kebangkitan, yaitu ketika Allah Ta'ala menghidupkan al-mauta, orang yang mati, ketika yanfakhu meniup, Israfil meniup fissur sangkakala nafkhata athaniyata, dengan tiupan yang kedua. Allah Ta'ala firman, wa nufikha fissuri, dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah inginkan untuk tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian sangkakala ditiup satu kali lagi. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka ketika itu mereka pun hidup kembali dan saling melihat satu sama lain. Fayaqumu an-nasu fi quburihim li rabbil alamin, maka orang-orang pun, manusia pun, bangkit dari kubur mereka menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Hufatan bila ni'alin, dengan keadaan nyeker tanpa mengenakan alas kaki. Uratan bila thiyabin, dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan pakaian. Ghurlan bila khitanin, dalam keadaan ghurlan, yaitu tanpa dikhitan, dalam keadaan belum dikhitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai mereka, kami ciptakan mereka, manusia, awwala khalqin, ketika pertama kali diciptakan, nu'iduhu, maka kami kembalikan mereka sebagaimana keadaan tersebut. Wa'dan 'alaina, merupakan janji yang pasti dari kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melakukannya. Wa nu'minu bi sahaifil a'mali tu'ta bil yamini aw min wara'id dhuhuri bis shimali. Dan kita beriman tentang adanya sahaif, lembaran-lembaran amalan yang diberikan kepada seseorang dari sebelah kanannya atau dari belakangnya di sebelah kirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka ia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan ia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan yad'u, akan berteriak, thubura, celakalah saya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan jalan, dia akan masuk kepada sa'ir, neraka sa'ir. Allah Ta'ala juga firman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap manusia, alzamnahu, akan kami tetapkan ta'irahu, catatan amalannya, fi unuqih, di leher-lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati, dan akan kami keluarkan baginya di hari kiamat kitaban yalqahu mansura, sebuah kitab catatan amalan yang yalqahu, yang akan ia dapati, akan ia temui, mansura, dalam keadaan terbuka. Iqra kitabaka kafa bi nafsik, bacalah catatan amalanmu tersebut, catatan amalanmu tersebut, kafa bi nafsika, maka cukuplah dengan dirimu tersebut, al-yawma, di hari ini, alaika hasiba, menjadi penghisab bagi dirimu sendiri. Wa nu'minu bil mawazini tudu'u yawmal qiyamati falatudlamu nafsun syai'a. Dan kita beriman bahwasanya ada mizan-mizan yang tudu'u yawmal qiyamah, yang amalan akan ditimbang ketika itu dengannya di hari kiamat, dan satu orang pun, satu jiwa pun, la tudlamu, tidak akan dizalimi syai'an sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, mithqala dzarratin, seberat dzarrah, sesuatu yang sangat, yang paling kecil, khairan, berupa kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang sangat kecil, syarran, berupa keburukan, yarahu, dia akan melihatnya. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia atau mereka adalah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, merekalah orang-orang yang merugi anfusahum, diri mereka. Fi jahannam khalidun, mereka ada di neraka jahannam, khalidun, kekal di dalamnya. Talfahu wujuhahumun naru, jahannam tersebut akan, neraka jahannam tersebut akan talfahu, membakar, wujuhahum, wajah-wajah mereka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalamnya akan kalihun, dalam keadaan cacat. Wa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka tidaklah ia dibalas kecuali semisal dengan itu. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Wa nu'minu bisyafa'atil uzma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan. Dan kita beriman akan adanya syafaat uzma, yang ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashfa'u inda Allah ta'ala bi'idznihi liyaqdiya baina ibadihi hina yusibuhum minal hammi wal karabi ma la yutiquna. Rasulullah akan memberikan syafaat di sisi Allah ta'ala atas izin Allah kepada di antara hamba-hamba Allah ketika mereka yusibuhum mendapatkan alham, keresahan, dan karab, kesulitan. Ma la yutiqun, yang mereka tidak mampu untuk menanganinya, menghadapinya. Fa yadhhabuna ila Adama, thumma Nuha, thumma Ibrahima, thumma Musa, thumma Isa, hatta tantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun ketika mencari syafaat, mereka pergi kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, sampai akhirnya beliau, mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhenti di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'minu bisyafa'ati fi man dakhala an-nara min al-mu'minina ay yakhruju minha. Dan kita beriman adanya syafaat bagi orang-orang yang masuk neraka dari kalangan kaum mukminin, yaitu agar mereka, sehingga mereka bisa keluar minha, dari neraka. Wa yalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minan nabiyyina wal mu'minina wal malaikati. Dan syafaat seperti itu dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga selain Nabi, dari kalangan para nabi yang lain, dan juga kalangan kaum mukminin dan malaikat. Wa bi anna Allah ta'ala yukhriju minan nari aqwaman minal mu'minina. Dan kita meyakini bahwasanya Allah ta'ala akan mengeluarkan dari neraka sekelompok kaum dari kalangan kaum mukminin, bi ghairi syafa'atin bal bi fadlihi wa rahmatihi, tanpa syafaat sama sekali, namun atas karunia Allah dan rahmat Allah. Wa nu'minu bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman bahwasanya ada haud, ada telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu ashaddu bayadan minal labani, yang airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, rasanya lebih manis daripada madu. Wa yabu min raihatil miski, dan lebih wangi daripada wanginya misik. Tuluhu syahrun wa irduhu syahrun, panjangnya selama satu bulan dan lebarnya juga selama satu bulan. Wa aniyatuhu kanujumis sama'i husnan wa kathratan, dan bejana-bejananya sebagaimana bintang-bintang di langit dalam kebagusannya dan juga dalam banyaknya. Yariduhu al-mu'minuna min ummatihi, yang telaga tersebut akan ditemui, akan didapatkan oleh kaum mukminin dari kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syaraba minhu lam yadhma ba'da dzalika. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan kehausan selama-lamanya setelah itu. Wa nu'minu bis-siratil mansubi ala jahannama yamurru an-nasu alaihi. Dan kita beriman tentang adanya sirat jembatan al-mansub yang tegak di atas neraka yang dilewati oleh manusia alaihi di atasnya. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Fayamurru awwaluhum kalbarqi, orang yang pertama kali melewati jembatan tersebut, melewatinya kalbarqi sebagaimana barok, suatu kendaraan yang sangat cepat. Summa kabarir rihi, kemudian ada yang melewatinya seperti angin. Summa kamarit tairi, kemudian ada yang melewatinya seperti burung. Wasyaddir rijali, dan ada yang melewatinya seperti orang yang kuat berlari. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala shirati. Dan Rasulullah Nabi SAW qa'imun, berdiri di atas shirat tersebut. Yaqulu, sambil berkata, ya Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku. Hatta ta'juza a'malul ibadi fayati man yazhafu, sampai ya ta'juz, melemah amalan para hamba, sehingga ya, yang melewati jembatan tersebut, yati, datanglah man yazhaf, orang yang merangkak. Wa fi hafatay as-sirati kalalibu mu'allaqatan ma'muratan, dan di kedua ujung dari jembatan tersebut ada kalalib, ada besi-besi pengait yang tergantung dan makmurah dan diperintahkan oleh Allah. Ta'khudhu man umirat bihi, yang mengenai orang-orang yang diperintahkan untuk dikenai. Famakhdushun najin, maka orang yang terpeleset dia masih selamat. Wa mukardasun finnari, sedangkan orang yang terjungkir dia masuk ke neraka. Wa nu'minu bikulli ma jaa fil kitabi wa sunnati min akhbari dhalikal yaumi wa ahwalihi a'anallahu 'alaiha. Kita beriman kepada semua kabar yang datang dalam Alkitab dan Al-Quran dan As-Sunnah tentang kabar-kabar yang membahas hari itu, yaitu hari kiamat, dan juga keadaan-keadaannya. Semoga Allah Ta'ala menolong kita alaiha di hari tersebut. Wa nu'minu bi syafa'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-jannati ay yadkhuluha. Dan kita beriman tentang adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk surga untuk memasukinya. Wa hiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Dan ini hanya khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wa nu'minu bil jannati wan nari. Kita beriman tentang adanya neraka dan juga adanya surga dan adanya neraka. Fal jannatu darun na'imi. Dan surga adalah darun na'im, negeri kenikmatan. Allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minina al-muttaqina. Yang disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk kaum mukminin yang bertakwa. Fiha minan na'imi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Di dalam surga terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Maka tidak ada nafsun, jiwa, orang yang mengetahui ma ukhfiya, apa yang disembunyikan dari mereka, yang berupa qurrati a'yun, penyejuk pandangan mereka. jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran yang baik, sebagai pahala atas apa yang mereka amalkan. Wa naru darul adhabi allati a'addaha Allah ta'ala lil kafirina adh-dhalimina. Neraka adalah negeri azab yang Allah siapkan, Allah Ta'ala siapkan untuk orang kafir dan untuk orang-orang zalim. Fiha minal azabi wan nakali. Di dalamnya terdapat azab dan juga hukuman. Ma la yakhthuru 'alal bali, yang tidak pernah terlintas dalam benak kita. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Sungguh telah kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka. Ahata bihim suradiquha, yang ahata mengelilingi mereka, suradiquha gejolak-gejolaknya. Wa iyastaghithu yughathu bima'in, kalau mereka minta minuman, yughathu, maka mereka diberikan minuman, bima'in, dengan air, kal muhli yashwil wujuh, sebagaimana air muhl, air didihan besi, air besi yang mendidih, yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah-wajah. Bi'sa syarabi, yang ini merupakan seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat kembali. Wahuma mawjudatanil ana, walan tanfiya walan tafniya abadal abidin. Keduanya, neraka dan surga, sudah ada sekarang dan tidak akan fana, tidak akan hancur selama-lamanya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan saleh, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah memberikan rizki yang paling baik kepada mereka. Inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak mendapati wali dan mereka tidak mendapati penolong. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar, di hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Duh, andaikan kami dahulu menaati Allah dan menaati para rasul. Wa nashhadu bil jannati likulli man shuhida lahu al-kitab, likulli man shahida lahu al-kitab wa sunnatu bil aini aw bil wasfi. Dan kita mempersaksikan orang-orang yang masuk surga untuk semua orang yang syahidalahu, yang telah dipersaksikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara ain, secara spesifik atau secara penggambaran sifat. فَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالْعَيْنِ الشَّهَادَةُ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَنَهْوِهِمْ مِمَّنْ أَيَّنَهُمْ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Di antara yang dipersaksikan secara ain, secara spesifik, secara individu, yaitu persaksian kepada Abu Bakar bahwasanya dia pasti masuk surga. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dan yang semisal mereka yang orang yang merupakan orang-orang yang ayyanahum telah dispesifikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka masuk surga. Wa min asy-syahadati bil wasfi asy-syahadatu likulli mu'minin aw taqiyyin. Dan persaksian secara sifat yaitu persaksian masuk surganya semua orang mukmin dan semua orang yang bertakwa. Wa nasyhadu bin nari likulli man syahida lahu al-kitab wa sunnatu bil aini aw bil wasfi. Dan kita mempersaksikan masuk nerakanya setiap orang yang dipersaksikan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya dia masuk neraka baik secara spesifik atau secara penggambaran sifat. Wa min asy-syahadati bil aini asy-syahadatu li Ubay li Abi Lahabin wa Umar ibn Luhay al-Khuza'i wa nahwihima. Dan di antara persaksian secara ain, secara spesifik yaitu persaksian masuk nerakanya Abu Lahab dan juga Amr bin Luhay al-Khuza'i dan yang semisal mereka berdua. Wa min asy-syahadati bil wasfi asy-syahadatu likulli kafirin aw musyrikin syirkan akbara aw munafiqin. Dan di antara persaksian secara penyebutan sifat yaitu persaksian masuk nerakanya setiap orang kafir atau orang musyrik dengan kesyirikan akbar atau orang munafik. Wa nu'minu bi fitnatil qabri wa hiya su'alul mayyiti fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Dan kita beriman tentang adanya fitnah kubur. Dan fitnah kubur itu adalah pertanyaan kepada mayit di dalam kuburnya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya dan siapa nabinya. Fi dalam firman Allah Ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Semoga Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala pasti akan yuthabit mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qawlu thabit, yaitu dengan kemampuan untuk menjawab pertanyaan di dalam kubur. Fil hayati dunya, di dunia dan juga di akhirat. Fayaqulul mu'minu, maka seorang mukmin akan menjawab pertanyaan, Rabbi Allahu, Tuhan saya adalah Allah, wa dinil islamu, agama saya adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun, dan nabi saya adalah Muhammad. Wa ammal kufa, wa ammal kafiru wal munafiqu fayaqulu. Adapun orang kafir dan orang munafik, mereka akan menjawab, La adri sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Saya tidak tahu jawabannya. Saya pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, saya pun mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Wa nu'minu bina'imil qabri lil mu'minina. Dan kita beriman tentang adanya nikmat kubur bagi orang-orang mukmin. Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat tayyibin dengan baik. Yaquluna salamun alaikum. Malaikat mengatakan kepada mereka, salam, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga atas bagi balasan atas apa yang kalian amalkan. Wa nu'minu bi'adzabil qabri lidh-dhalimina al-kafirina. Dan kita beriman tentang adanya azab kubur bagi orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil mauti. Andaikan kalian melihat orang-orang zalim ketika mereka sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Dan malaikat mukul-mukul dengan tangan mereka. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah ruh kalian, wahai orang kafir. Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum atas apa yang kalian takulun, kalian katakan tentang Allah. Ghairul haqqi, yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan atas perbuatan kalian terhadap ayat-ayat Allah yang kalian tastakbirun, kalian sombong. Wal hadithu fi hadha kathiratun ma'lumatun. Dan hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak dan sudah diketahui bersama. Fa'alal mu'minina an nu'mina bi kulli ma ja'a bihi al-kitabu wa sunnatu min hadhil umuri al-ghaibiyyati. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk kita ayyumina, mengimani setiap apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang perkara-perkara gaib ini. Wa alla yu'aridaha bima yushahidu fid dunya. Dan hendaknya tidak mempertentangkan perkara-perkara gaib tersebut dengan apa yang dilihat di dunia. Fa inna umural akhirati la tuqasu bi umurid dunya. Karena perkara-perkara akhirat tidak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara dunia. Lidhuhuril farqi al-kabiri bainahuma wallahul musta'anu. Karena sangat besarnya perbedaan, sangat nampak perbedaan yang besar di antara keduanya. Wallahul musta'an, hanya Allah lah satu-satunya yang dimintai pertolongan. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.